ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, masih di persoalan ke-10, ini yang kedua, yaitu bagaimana takrir salaf, ya, bahwa seseorang itu dihukumi kafir itu berdasarkan lahir batin. Ini yang pertama sudah kita bahas tadi siang, penjelasan panjang lebar yang menitik beratkan kepada syarah atau penjelasan dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang kedua, yaitu salaf menetapkan seorang itu bisa kufur secara batinan duna zahir, secara lahir, secara batin tapi tidak lahiriah. Kenapa? Karena lahiriahnya mereka menampakkan keislaman, sebagaimana yang ini terjadi pada kalangan munafikun. Mereka menampakkan secara lahiriah zahirnya keislaman, namun secara i'tiqad mereka kufur, secara keyakinan. Maka ini yang ditetapkan oleh salaf. Jadi ingat ya, di permasalahan ke-10 ini salaf menetapkan dua hal. Kufurnya seseorang, pertama tadi yang sudah kita baca, lahir batin. Yang kedua, secara batin saja, duna zahir. Duna al-zahir. Nah, taib. Yang pertama tadi, itu kita bisa murojaah nanti tadi dari pembahasan Ibnu Taimiyah yang sudah dijelaskan oleh Syekh, ya, secara panjang lebar. Tapi masuk as-sani, ma yuhkamu alaihi bil kufri zahiran dunal batini. Nah. Ya. Fadal dibaca sini. Coba. Si ini Paris, Chris baca Paris. Fala yujzamu fa'udhruhu. Fima bainahu, fima bainahu, ad-da'watu. Yuhmalun. Yuhmaluna ala zahiri, zahiri amrihim min ash-shirki wal kufri, wa batinuhum ila Allahi, li anna ahla al-fatrati wa min wa man fi hukmihim yumtahanun. Sudah cukup. As-sani yang kedua, man yuhkam alaihi bil kufri zahiran dunal batin, yang dihukumi secara lahiriah saja tapi tidak batinnya. Kalau yang pertama dihukumi lahir batin, ya, dia mengucapkan kalimat kufur, melakukan sebuah perbuatan kufur, perbuatannya kufur, orangnya kufur, lahir batin. Nah, yang kedua hanya kekufuran zahir tapi tidak batin. Tabarakallahu fikum. Hamlan ala ma adharahu minal kufri. Nah, ini kesimpulan ini ya berdasarkan apa yang ya, dia tampakkan dari kekufuran. Jadi Kesimpulan ini diambil berdasarkan hukum ini diambil karena berdasarkan apa yang dia tampakkan berupa kekufuran. Fala yujzamu bikufrihi batinan, namun tidak dijazmkan, tidak dapat dipastikan kekufurannya secara batin. Kenapa demikian? Li'ana batinahu ilallah kamitsli ahlil fatrati. Karena urusan batinnya diserahkan pada Allah, yang ini mereka ini semisal orang-orang ahlul fatrah. Ahlul fatrah yaitu orang-orang yang tinggal atau hidup di masa jeda kenabian. Dia tidak mendengar dari nabi sebelumnya, yang sesudahnya nabi pun belum hadir. Benar-benar enggak mendengar sama sekali. Kalau sekarang enggak ada ahlul fatrah. Ya, cuman nanti ada beberapa kondisi yang disebutkan oleh para masyayikh digolongkan ke ahlul fatrah. Ya, barakallahu fikum. Wa man ulhiqa biman bihim, dan yang diserupakan dengan mereka. Artinya dihukumi sama seperti mereka. Mimman waqa'a fi nawaqidi minal jahli wa adami wujudi muqtadil ilmi. Yaitu di antara orang-orang yang dia terjatuh ke dalam salah satu dari antara pembatal keislaman, ma'al jahl, dikarenakan kebodohan. Artinya di sini kebodohan di sini yang dia diberi uzur di situ. Ya, yang diberi uzur di situ yang telah disebutkan berulang-ulang oleh para a'immah di kitab ini. Ya, di antaranya yaitu dia baru masuk Islam. Kana hadisa ahdin. Ya, dia baru masuk Islam. Yang kedua, dia tinggal fi badiyatin ba'idatin. Yang dia tinggal di pedalaman yang jauh sehingga tidak ada ahli tauhid, tidak ada ahli ilmu tempat dia bertanya, tempat dia belajar. Ya. Dia betul-betul enggak tahu. Nah, maka dihukumi sebagai ahlul fatrah. Ini yang dikatakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Badr, ya. Bahwasanya mereka dihukumi sebagai ahlul fatrah di akhirat. Tapi di dunia mereka tetap dikuburkan. Lahiriahnya tetap dikatakan itu dikafirkan. Namun urusan batinnya serahkan kepada Allah. Ya, ma wa adam wujudi muqtada ta'allum. Ya, jahil dan tidak ada, ya, tempat untuk belajar itu enggak ada sarana, enggak ada kemungkinan itu untuk belajar. Tidak terpenuhi sebab bagaimana untuk belajar, enggak ada. Ya. Kalau zaman sekarang ada, ya mungkin bisa diasumsikan orang-orang Eskimo. Apabila orang-orang Eskimo enggak ada internet, ya. Apalagi ini muslim, muslim yang tinggal di Eskimo, ya. Muslim yang tinggal di Eskimo maksudnya dia beribadah pada Allah, juga terkadang melakukan pembatal keislaman. Enggak ada dai yang ke sana, enggak ada buku Islam yang bisa dibeli di sana. Internet enggak nyampe ke sana. Enggak ada informasi, akses Islam itu tertutup. Dia melakukan pembatal-pembatal keislaman dan kita tahu maka perbuatannya kufur, batinnya diserahkan kepada Allah. Qala Syekh, "Faman irtakaba dakidan min nawaqidil islami mimman lahu udhrun." Ya, sebagaimana seseorang yang terjatuh dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal keislaman. Mimman lahu udhrun, yang dia memiliki uzur. Wa udhruhu bima bainahu wa rabbih. Dan uzurnya itu, ya, udurnya itu antara dia dan Allah dan Rabbnya. Walakinnal hukma alaihi bima adharahu fid dunya. Ya, namun hukum yang akan diberikan kepada dia, artinya vonis yang diberikan kepada dia, kita memvonis ini muslim atau tidak, itu sesuai dengan yang dia tampakkan di dunia ini. Yaitu berupa dia terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Ya, hukumnya kita katakan dia kafir. Amma batinuhu, adapun batinnya, fa hukmuhu hukmu ahlul fatrah. Adapun batinnya, hukumnya itu hukum seperti dihukumi hukum ahlul fatrah. Nanti di akhirat dia akan diuji oleh Allah. Allah yang langsung menjadi utusan untuk Allah sendiri, apa dari Allah untuk orang tadi. Maka Allah perintahkan dia masuk ke neraka. Yang hakikatnya itu adalah surga. Kalau dia enggak mau, maka Allah katakan, ini Allah yang datang nyuruh dia aja. Dia gak mau, apalagi Rasul dari kalangan manusia. Tentu lebih gak mau lagi. Paham di sini? Taib. Qala al-allama Abdul Aziz ibn Baz. Nah, ini belum dibaca ya? Ya, tafadhal. Baca. Ramon. Baca, Mon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allama Abdul Aziz ibn Baz. Rahmatullahu man sabata annahu min ahli fatrati wa la tablughu risalatu wa la da'watu fa hadha amruhu ila Allah lakin hukmu fid dunya hukmul kuffari hukmul jahiliyyati la yuksalu la yuksalu wa la yusallu wa la yusalla wa la yusalla alayhi hukmul jahiliyyati lakin idza kana fi nafsil amri lam tablughu da'watu wa la risalatu fa hadza lahu hukmul ahli fitrati fatrah jamak muannas alimnya fatarat bahadza lahu hukmu ahli fatarati yumtahanuna yaumal qiyamati ala sahihi faman ata'a dakhala jannata wa man asa dakhala an-nar fal hasilu annahu hadithun sahihun. Terus wa qala rahimahullahu man urifa bil aqidatil fasidati asy-syirkiyati la tuqbalu dhabihatuhu idza kana bainal muslimina fala uzra. Isim la-nya la nafia lil jins fala uzra lahu li'annahu lam yas'alu walam yubali majzum bihadaf harful ilah. Apa huruf ilahnya? Terus walam yubali faida urifa annahu ya'budu ghairallahi mimman yasma'unahu bil awliya'i ka ubadil badawi wa ubadil husaini wa ubadil hasani wa ubadi ali radhiyallahu anhu ka ubadi bani arabi wa ubadi ghairihim mimman yusammaunahu bil awliya'i haulahi kuffarun la tukalu zabihatuhum wa hakadha ghairuhum mimman ya'budu ghairallahi yanzuru lahu yazbahu lahu yastagisu bihi li'anna hadha syirkun akbaru hadha amalul jahiliyati hadha amalu Quraishin wa asbahihim ma'a hubalin wa ma'allati wa ma'al uzza wa hadha amalu qaumin nuhin ma'a wadin wa sawa. Ini ketahuan belum hafal surah Nuh ini. Udah hafal surah Nuhnya. Surah Nuh udah hafal. Kok masih bingung wad suwa? Remon udah hafal surah Nuh. Remon udah juz berapa sekarang? Repi. Tapi belum sempurna. Ayo, kata udah hafal surah Nuh. Ayo, terus. Wasuwa'in wa asbahihim wa misalu haulai ya'tabiruna mimman qawmat alaihi al-hujjah yu'tabaruna mimman qawmat alaihi al-hujjah li'annahum bainal muslimina wa qad baladahum al-qur'anu wa baladahum as-sunnatu wa baladahum kalamul ulama'i wa man lam yablughu shay'un min dhalika fa innahu mu'ribun la yubali wa la yus'alu. Keder dia barakallahu fik. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, qala al-alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, man sabata annahu min ahli al-fatrati wa lam tablughu risalatun wa la da'watun fa hadha amruhu ila Allah. Nah, kalau sudah tetap dia adalah dari kalangan ahli al-fatrah, Artinya risalah belum nyampe kepada dia. Ya. Wala da'watun, dakwah belum nyampe kepada dia. Fa hadha amruhu, maka orang ini perkaranya ini ilallah, diserahkan pada Allah. Lakin hukmuhu fid dunya hukmul kufari. Namun hukum yang diperuntukkan kepada orang tersebut adalah hukum orang-orang, untuk orang-orang kafir. Ya, yang disematkan, yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir, hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. La yuksal, artinya kalau dia mati tidak dimandikan, la yusalla, tidak disolati, la yusalla alaih, ya, tidak disolati. Ini hukum jahiliyah. Paham enggak sih? Cuman kita tidak menyatakan batinnya kafir, serahkan pada Allah. Ya, beda dengan orang kayak dia menghalalkan zina, dia mati lahir lahir batin. Ya. Mati lahir lahir batin itu kafir, itu jelas. Selesai, ya. Paham enggak sini? Sama seperti sebagaimana kalangan Hanabila mentakyin, memastikan kafir lahir batin orang yang enggak salat. Sebagian Syafi'iyah juga demikian. Kafir lahir batin, selesai. Ya. Nah, batinnya kafir, kita tidak katakan batinnya serahkan pada Allah. Nah, yang diserahkan pada Allah kalangan Ahlul Fatrah ini. Tapi kalau sekarang Ahlul Fatrah itu, saya enggak tahu ada di mana Ahlul Fatrah itu. Artinya yang digolongkan ke Ahlul Fatrah itu di mana itu? Dengan sarana informasi yang sudah merebak, apalagi di Indonesia yang katanya negara Islam. Hah? Yang mana itu yang mau digolongkan ke Ahlul Fatrah? Hah? Yang mana? Dakwah ada, dikasih tahu ngeyel malah ngatain kita Wahabi. Ngatain kita tukang kafirin orang katanya. Wahabi sawah masih juluk-julukan lagi. Ya, barakallahu fikum. Mau digolongkan ke Ahlul Fatrah yang mana? Lihat, perhatikan. Musyrikin Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah, artinya sebelum Rasulullah hadir sebagai nabi di tengah mereka. Mereka bergelimang dengan kesyirikan, maka Allah nyatakan mereka kafir semua. Belum diutusnya nabi. Contoh siapa? Bapaknya Rasulullah SAW sendiri. Anaknya Rasulullah itu Abdullah bin Abdul Muttalib. Anaknya Rasul, anaknya nabi. Anaknya belum lahir, jangankan dia ketemu anaknya sebagai nabi. Anaknya bayi aja dia enggak lihat, mati dia. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam menyatakan bapaknya itu kafir. Ya. Ini ditetapkan oleh sebagian orang. Artinya apa? Yang menetapkan bapaknya nabi itu kafir berdasarkan hadis. Ini berdasarkan keterangan para ulama lewat syarah hadis itu, semisalnya dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, hanya As-Suyuti aja yang semisal di syarah Sahih Muslim, ya, yang menyatakan bapaknya nabi itu enggak kafir. Hanya Suyuti aja. Sebelum Suyuti itu jarang sekali para ulama yang menyatakan demikian. Artinya orang-orang yang menetapkan bapak nabi itu kafir ditetapkan berdasarkan nas-nas yang sharih. Ya, harusnya mikir juga dong. Ini bapaknya Rasulullah di masa Abdul Muttalib, bahkan kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib juga di kafir. Mikir dong, kok bisa mereka dinyatakan kafir oleh nabi? Hah? Padahal mereka enggak punya kitab. Kalau Yahudi Allah kasih kitab, Nasrani Allah kasih kitab, musyrikin enggak punya kitab. Enggak punya kitab. Mereka cuma mengandalkan suhub-suhub Ibrahim, Ismail yang mereka tahu. Mereka haji, umrah, beribadah pada Allah. Namun Allah nyatakan apa? Kafir mereka lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bapak saya gimana? Bapak saya begini begitu, dia baik, tapi dia juga beribadah pada berhala. Bapakmu kafir. Terperanjat dia tambahin, bapakmu dan bapakku neraka. Bapakmu dan bapakku di neraka. Ditambahin Rasul fair, enggak sentimen, enggak kayak orang sekarang. Jadi kakek saya kafir dong. Lah, bapaknya Rasulullah tuh. Kalau sekarang kan gitu. Masa main syirik-syirik aja, kakek saya, bapak saya di kampung kan gak tahu, wah segala macam. Gak usah ya main baper-baperan gitu, bawa perasaan. Ya, Rasulullah gak main perasaan-perasaan kayak gitu. Bapaknya kafir, ibunya kafir, ibunya di neraka dicap langsung. Siapa yang menyatakan ibunya di neraka? Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Apa maknanya? Tanya ke mereka. Maknanya apa? Kafir. Bapaknya nabi, ibunya nabi, kafir. Kakeknya nabi, kafir. Nah, kalau Abu Talib kafir, okelah, udah jelas dakwah. Nah ini belum muncul tuh semua tiga. kakeknya, bapaknya, ibunya, kafir. Apalagi, ya, barakallahu fikum. Oh sekarang mau digolongkan ke Al-Fatroh itu yang mana ini? Ya, sarana informatika ada YouTube malah nonton cuplikan bola, ada TV malah nonton sinetron Korea. Mau dakwah semua ada dakwah sekarang. Antum mau Facebook dakwah, mau Instagram dakwah, mau Twitter ada dakwah, mau di YouTube ada dakwah, mau di Google ada dakwah, mau di mana sekarang? Di TV semua, TV nasional ada ceramahnya, ya kah? Ada ceramahnya. Hatta Metro TV aja ada ceramahnya. Ada ceramahnya. Semua ada ceramahnya. Mau yang mana sekarang? Mau tinggal di mana? Di Papua. Loh, jangan bohong. Papua itu banyak dakwah. Saya ada kajian online tiap bulan Papua. Kajian kitab Ta'zimu Sholat. Jalan sampai sekarang. Ya, mereka berkumpul di masjid, kita pakai suara. Sebulan sekali. Masih sekarang. Udah setengah kitab. Kitab Ta'zimu Sholatnya Syekh Abdul Razak. Mau yang mana? Bahkan dikirim jamaah ke Papua banyak itu. Baik dari Ahlus Sunnah, ya, Salafi lah, atau orang-orang di jamaah tablik itu, ya, atau basis-basis Hidayatullah, ya, atau DDII, ya, sering ngirim mahasiswanya berdakwah. Mau di mana sekarang yang nggak ada dakwah? Gimana coba? Sekarang yang ada mereka itu mu'ridun, menolak, ya, dikasih tahu menolak. Hai barakallahu fikum. Yang kayak mana yang mau digolongkan ke Ahlul Fatroh? Yang mana di Indonesia? Saya enggak tahu yang mana ini. Ini kalau di Indonesia. Apalagi katanya klaimnya negeri Islam. Loh kalau negeri Islam ya lebih-lebih lagi lah. Hah? Katanya negeri Islam ya lebih-lebih lagi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Terlebih lagi para ulama menyatakan ini enggak ada perbedaan masalah ini. Ya, Syekh Shalal Fauzan ditanya, "Syekh, saya sering mengkafirkan musyrikin, apakah itu di Arab aja, Bang?" "Enggak ada, mau perbedaan, mau di Rusia, mau di Arab sama." Sama dia musyrik, ya musyrik, selesai. Ya barakallahu fikum. Ya, mana tadi? Ya. "Lakin idza kana fi nafsil amri lam tablughu da'watun wala risalatun." Ya barakallahu fikum. Akan tetapi jika bersamaan dengan itu belum sampai kepadanya dakwah, belum sampai risalah, risalah kerasulan, nah, ini dia enggak dengar. Ya, fa hadza lahu hukmu ahli al-fatarat, maka ini yang digolongkan sebagai hukum ahli fatarat. Yumtahanun, mereka nanti akan diuji, ya, yaumal qiyamati ala sahih, pada hari kiamat berdasarkan pendapat yang sahih. Digolongkan ke ahli fatarat. Faman ata'a, siapa yang mentaati Allah disuruh masuk ke neraka, dakhala jannah, dia akhirnya masuk surga. Aslinya itu surga, cuman kelihatannya neraka. Waman asa, tapi siapa yang enggak mau, nolak, dakhala nar, maka dia akhirnya masuk neraka. Sama Allah yang nyuruh aja dia enggak mau, gimana yang nyuruh Rasul? Falhasilu annahu haditsun sahih. Maka kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih mengenai hadis Ahlul Fatrah. Ya barakallahu fikum. Waqala rahimahullah, dan Syekh bin Baz berkata, "Man urifa bil aqidatil fasidati asyirkiyah." Siapa orang yang dikenal dia berakidah dengan akidah yang rusak, akidah yang syirik, udah dikenal kayak begitu, la tuqbal dzabihatuhu. Maka jangan diterima sembelihannya. Ya, sembelihannya jangan diterima. "Idza kana bainal muslimin fala udhra lahu." Jika dia tinggal di tengah kaum muslimin, enggak ada uzur buat dia. Ya, enggak ada uzur buat dia. Akidahnya rusak, dia jadi dukun, ya, sering pesugihan, sering minta-minta ke kuburan wali, ya, sering melakukan berbagai kesyirikan. Nah, ini tinggal di tengah kaum muslimin, enggak ada udzur bagi dia. Kenapa demikian? Di annahu lam yas'al. Jangan alasan saya enggak tahu. Loh, kenapa enggak bertanya? Di annahu lam yas'al. Kenapa dia enggak bertanya? Karena dia enggak bertanya. Ya, ada kajian dia enggak mau datangi. Dia enggak mau nanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, itu perintahnya, bertanyalah. Dia enggak mau nanya. Ya. Walam yubali, dia enggak peduli. Dia peduli dengan dunianya aja. Fa idza urifa annahu ya'budu ghairallah, maka jika diketahui dia beribadah kepada selain Allah. Ya. Naam. mimman yusammunahum, bukan yasmaun ya, mimman yusammunahum bil aulia, dengan selain Allah itu yang mereka namakan sebagai wali-wali Allah, ka'ubadil badawi, misal para penyembah badawi ya, Husain, Hasan, Ubad Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ubad ibn Arabi ya, Ubad, para penyembah lainnya, mimman yusammunahum bil aulia, dari apa namanya yang mereka namakan sebagai wali, haulai kuffarun la tu'kalu dhabihatuhum, maka mereka itulah orang-orang kafir yang tidak dimakan sembelihan mereka. Wa hakadha ghairuhum mimman ya'budu ghairallah, demikian pula selain mereka yang beribadah pada selain Allah ya, dia bernazar kepada selain Allah, yadbahu lahu, bernyembelih untuk selain Allah, untuk nyiroro kidul, untuk tumbal, yastaghitsu bihi, dia beristighosah minta tolong kepadanya, li'anna hadha syirkun akbar, karena hal ini, perbuatan ini adalah syirik akbar. Hadha amalul jahiliyah, ini adalah perbuatan jahiliyah. Hadha amalul Quraisyin wa asbahihim, ini adalah perbuatan orang-orang Quraisy dan semisalnya. Ma hubal, yang mereka peruntukkan untuk Hubal, Lata, Uzza ya. Hadha amalul qawmi Nuhin, ini juga amalnya kaum Nuh, yang mereka ma'an muaddin, yang mereka peruntukkan untuk Wat, Suwa dan semisalnya. Mislul ha'ula, dan semisal mereka juga ya. Barakallahu fikum. Mimman mislul ha'ula yu'tabaruna mimman qamat alaihil hujjatu li'annahum bainal muslimin, maka demikian pula mereka yang dianggap hujjah telah tegak padanya karena mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Waqad balaghahum al-Qur'an, al-Qur'an telah nyampe kepadanya. Wa balaghathum as-sunnah, as-sunnah telah nyampe kepadanya. Wa balaghahum kalamul ulama, ya, kalam ulama telah sampai kepadanya. Namun dia enggak mau baca, namun dia enggak mau dengar, enggak mau lihat, enggak mau cari ya. Sarana pencarian itu mudah. Wa man lam yablughu syai'un, dan dia enggak sampai apapun, minta dikafa innahu mu'ridun wa la yubali wa la yas'alu. Ya. Maka yang tidak sampai kepada mereka ini semua, maka dia adalah termasuk di antara golongan mu'rid, orang yang berpaling, dia enggak peduli dan tidak mau bertanya. Lanjut lagi Syuyudi, masih di perkataan Syekh bin Baz. Syuyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizullah ta'ala, amma man kana fi biladin ba'idatin 'ala muslimina min ahli al-fatrati alladziina lam tablughhum الدعوة ولم يسمعوا بقول الله ولا رسوله هذا له حكم الكفرتي حكم الكفرتي نعم حكم الكفرتي الدنياوي وأمره إلى الله في الآخرة فالحكم الدنياوي لا تؤكل ذبيحته ما دام يعمل عمل الكفار ولكن أمره إلى الله يوم القيامة يمتحن masa mereka yang menguji, mereka diuji. يمتحن يوم القيامة فإن أجاب الأوامر دخل الجنة wa in atha dakhala an-nar hadha huwa as-sahihu fi ahli al-fatrati. Nah, amma man kana fi biladin ba'idatin 'anil muslimin, kata Syekh bin Baz berikutnya, ya, adapun orang yang dia tinggal jauh dari negeri kaum muslimin sehingga enggak dapat berita apa-apa tentang Islam, enggak ada akses informasi tentang Islam, enggak ada dai yang datang, enggak ada buku, enggak bisa nyampe semua. Ya, ya, min ahlil fatrah, dari kalangan ahlil fatrah yang digolongkan ke ahlil fatrah, lam tablughum ad-da'watu wa lam yasma'u biqaulillah wa rasulih, ya, dakwah enggak sampai kepadanya, enggak dengar kalam Allah, enggak dengar sabda Rasul. Hadalahu hukmul kafarah ad-dunia, maka yang seperti inilah yang diberlakukan kepada mereka, hukum orang-orang kafir di dunia saja. Tetap diberlakukan hukum orang-orang kafir. Ya, wa amruhu, namun urusannya nanti kesudahan dia gimana di akhirat itu serahkan pada Allah. Ilallah fil akhir. Nah, fal hukmu duniawi, hukum duniawinya gimana? Kita bermuamalah dengannya. La tu'khalu dhabihatuhu madama ya'malu amalul kuffari. Ya. Dia tidak dimakan sembelihan dari dia selama dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan pula oleh orang-orang kafir. Semisal kayak tadi menyembelih untuk selain Allah dan seterusnya. Ya, meminta kepada selain Allah. Walakin amru ila Allah yaumil qiyamah. Namun perkaranya kita serahkan pada Allah pada hari kiamat. Yumtahanun yaumil qiyamah. Di mereka diuji, dia diuji pada hari kiamat. Fa in ajaba al awamir dakhala al jannah. Nah, kalau dia menyambut ya, perintah-perintah Allah, ya, dia apa namanya? Dia siap melaksanakan perintah Allah, Allah suruh masuk ke neraka, dia masuk. Akhirnya dia masuk surga. Wa in asa, namun kalau dia enggak mau bermaksiat, tidak mentaati, dakhala an-nar. Hadha huwa sahihu fi ahli al-fatrah. Maka dia masuk neraka. Inilah pendapat yang paling sahih mengenai ahli al-fatrah. Nah, al-mas'alatu al-hadiyah asyar. Permasalahan ke-11. Lanjut lagi Suyudi. Al-mas'alatu al-hadiyatu asyrafah. Itlaku ba'di man dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi aqlina ibarat la kufra illa bi'tiqadin. Illa bi'tiqadin. Wa annaha tahtamilu wajhan sawaban wa annaha hamalatu aujuhin talbisun wa ta'miyatun wassawabu annaha la tahtamilu illa aqidata al-murji'ati amma as-salafu wa man tabi'ahum fayakuluna al-kufra bil-i'tiqadi wa bil-qawli wa bil-amali wa bil-syakki wa ala dhalika ijma'uhum kama taqaddama. Terus Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu fi ma'ridi kalamihi ala qawlillahi ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Qala rahimahullahu faman qala bilisanihi kalimatal kufri min ghairi hajatin amidan laha aliman bi annaha kalimatul kufrin fa innahu yukaffaru bidzalika zahiran wa batinan. Boleh yukaffaru, boleh yakfuru, boleh keduanya sama aja. Terus wala yajuzu an yuqala innahu fil batini yajuzu an yakuna mu'minan wa man qala dzalika faqad maraqa minal islami. Nah, yang ke-11, itlaqu ba'di man dakhalat alaihi syubhatul irja'i bi aslina ibarat la kufra illa bi'tiqadin. Ya, itlaq pemutlakan sebagian orang-orang yang telah terasuki syubhat murji'ah, syubhat irja' di zaman kita sekarang, mereka memutlakan ibarah ungkapan, ya, yel-yel, slogan, tidak ada kekufuran illa bi'tiqad, melainkan karena keyakinan. Wa annaha tahtamilu wajhan sawaban wa annaha, kata si ungkapan ini mengandung sisi yang benar, wa annaha hamalat aujuh, namun juga ada sisi-sisi yang lainnya, ya, berupa talbis wa ta'miyah. Itu berupa talbis dan pengkaburan. Talbis, ya, bagaimana menyamarkan terhadap kebenaran, wa ta'miyah membutakan. Artinya menyamarkan kebenaran ini. Baik, wa shawabu, namun yang benar, annaha la tahtamilu illa aqidatul murji'ah. Ya. Bahwasanya yang benar, ungkapan ini tidaklah mengandung selain kandungan akidahnya kaum murji'ah. Amma salafu wa man tabi'ahum, adapun salaf dan yang mengikuti mereka, fa yaqulun, ya, mereka menyatakan, ya, mereka menyatakan al-kufur bil-i'tiqad, Kekufuran itu bisa dengan keyakinan wabil qaul, dengan ucapan wabil amal, dengan amalan wabil syak, atau dengan keraguan. Seorang bisa kafir kalau di itikadnya sudah rusak, atau ucapannya ucapan kekufuran, amalannya amalan kekufuran, atau diragu terhadap kebenaran al-Islam atau kekafiran orang kafir. Wa ala dzalika ijma'uhum kama taqaddama. Maka berdasarkan hal inilah ya, ijma' mereka. Ijma' para salaf, kufur seorang bisa kafir karena empat hal. Adapun kalangan murjah hanya menganggap satu aja, keyakinan aja. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Ma'arij Kalamih dalam sebuah kesempatan kalam beliau, ya, dalam sebuah kalam beliau ketika beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi, kalian telah kafir setelah kalian beriman sebelumnya. Berkata Ibnu Taimiyah, faman qala bi lisanihi kalimatal kufri, maka barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya ucapan kekufuran, min ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Ya. Siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran tanpa ada hajat. Artinya hajatnya itu dipaksa, tanpa ada paksaan. Ya. Kecuali dia ada hajat, hajatnya apa? Ingin menyelamatkan jiwa dia. Ya. Amidan lah, disengaja, ya, bukan keceplosan. Beda sama yang keceplosan, ya. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah rabbmu. Ini kan kalimat kekufuran, artinya dia enggak sengaja. Ya. Nah, ini sengaja tanpa ada hajat, tanpa bukan karena ingin menyelamatkan diri dari paksaan, kalau enggak dibunuh. Aliman bi annaha kalimatu kufrin, dia mengetahui ini adalah kalimat kekufuran. Fa innahu yaghfuru bidzalika, maka dia kafir dengan ucapan dia tadi. Zahiran wa batinan. Lahir batin dia kafir. Wala yajuzu an yuqal, dan tidak dapat dikatakan innahu fil batin. Ya, sesungguhnya orang tersebut batinnya yajuzu ayakuna mu'minan. Bisa jadi mukmin. Ya, bisa jadi batinnya mukmin seorang yang mengatakan dengan kalimat kekafiran dengan ucapannya. Zina adalah halal gitu kan, tinggal di Indonesia jadi dokter lagi. Nah, gak boleh dikatakan. Itu bisa jadi batinnya beda. Ini madzhab murji'ah. Udah selesai, kafir selesai. Udah berdasarkan ijma ulama kok. Orang yang mengatakan zina halal itu ya kafir, mau apa lagi. Gak boleh dikatakan, oh, batinnya bisa jadi beda. Itu murji'ah. Ya, murji'ah. Nah, ya juzu ayyakuna mu'minan, bisa jadi dia mu'min. Wa man qala dhalika faqad maraqa minal Islam. Nah, siapa yang mengatakan demikian, maka dia telah keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Maraqa, maraqa itu maknanya kharaja. Maraqa yang meruku muruqan. Qala ya. Subhanahu. Allah SWT berfirman. Zaki, baca. لم يرد نعم الكفر هنا اتقاد القلب فقط لأن ذلك لا لأن ذلك لا يكره أي يكره لا يكره الرجل الرجل عليه وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من من من قال واعتقد لأنه استثنى المكره وهو لا يكره لأنه استثنى المكره المكره وهو لا يكره على العقد والقول وإنما يكره على القول فقط فعلم أنه أراد من تكلم من تكلم أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من minal makruhin minal mukrihin fa innahu kafir aidan fasara kullu man takallama bil kufri kafiran illa man ukriha fa qala bi lisanihi kalimatan kufri wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Terus qala ta'ala, qala ta'ala fi haqqil mustahzi'ina la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wa bayyana annakum kuffarun bil qawli ma annahum lam ya'taqidu maqul bihnya sihhatahu wa hadza babun wasi'un wal fiqhu fihi ma taqaddama min anna tasdiqa bil qalbi yamna'u iradatal taqallumi wa iradata fi'lin fihi ihanatun wastighfaful kama annahu yujibu al mahabbata wa ta'zima waqtidahu itu udah wawunya bukan waw atifah, enggak nyambung kalau waw atifah. Hah? Ayo waqtidahu wujudu hadha wa adabu hadha amrun jaro ya jri jarat bihi sunnatullahi fi makhluqatihi at-taqtidahi iradika idraqi at-taqtidahi idraqil muwafiqi li laddatin wa idraqil muqalibi lil alibi alim lil alimina fa idha adama al-ma'lulu wa idha udima al-ma'lulu adima itu adima ya'damu fi'il adima ya'damu adaman itu fi'il udima al-ma'lulu wa idha udima al-ma'lulu kana mustalziman li'adamin illati fa idha wujida al-jiddu kana mustalziman li'adamin jiddi al-akhiri al-kalamu wal-fi'lu al-mutadomminu l-istighfati wal-istihanati mustalzimun li'adamin tasdiqi an-nafi'i wal-adamin imtiyadi wal-istizami walidhalika kana kufran. Baik, masih pernyataan Ibnu Taimiyah ini dari kitab Shawar Ibn Maslul. Ini cakep ini ya. Kemudian Ibnu Taimiyah membawakan ayat lagi. Wa man kafara billah ba'da imani. Maka barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia mendapat kemurkaan dari Allah illa man ukriha. Kecuali orang yang dipaksa. Jadi pemaksaannya jelas ya, sering kita terangkan. Ya, dipaksanya itu tam, sempurna, yang mengancam nyawanya atau cacat anggota tubuhnya. Kalau enggak boleh dia melakukan apa yang diinginkan oleh pihak pemaksa. Kalau cuma dipaksa, persekusi, materai 6.000, dikeroyok, nah itu enggak mengancam jiwa dia. Ya, barakallahu fikum. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Kalbunya tidak ridho dengan apa yang diucapkan dari kalimat kekufuran. Kalau kalbunya ridho ya dia kafir juga. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Namun barang siapa orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, dia ridho gitu, maka kemurkaan Allah untuk dia. Walahum adzabun adzim, dan bagi dia azab yang pedih. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma'lumun annahu lam yurid bil kufri huna i'tiqadal qalbi faqat. Ya, dan diketahui dari ayat ini Allah tidaklah memaksudkan ya dengan kekufuran di sini, man kafara billah, ya. Siapa yang Allah tidak memaksudkan dengan kekufuran di ayat ini, huna di ayat ini i'tiqadal qalbi faqat. Ya, kekufuran pada keyakinan saja, tidak demikian. Li'anna dzalika la yukrahu ar-rajul alaihi. Karena ya, yang demikian itu Ya, seseorang enggak bisa dipaksa masalah keyakinan, ya enggak? La yuqra'u ar-rajul 'alaihi. Seseorang enggak bisa dipaksa masalah keyakinan. Alal i'tiqad maksudnya. Ya enggak? Antum dipaksa, ayo antum meyakini ini. Ayo enggak bisa, pura-pura aja ya. Paham enggak sini? Wa huwa qad istasna man ukriha, maka Allah di sini mengecualikan orang yang dipaksa, walam yurid man qala wa taqada. Dan Allah tidaklah memaksudkan ayat ini orang yang mengucapkan dan meyakini baru dia kafir, tidak demikian, namun hanya yang mengucapkan saja. Li'annahu, ya, siapa yang mengucapkan kalimat kufur, nah, maka dia kafir, kecuali yang dipaksa. Allah tidak menuntut siapa yang mengucapkan dan meyakini, tidak ada kayak gitu. Paham gak ini? Nah, ini karangan Jahmiyah yang beredar di Indonesia, ya, yang pura-pura jadi salafi, itu ketika mengatakan, oh penghalal zina itu enggak kafir, ya, enggak kafir dengan alasan belum tegak hujah, padahal jelas tegak hujah di depan TV nasional. Jahil apa? Jahil orang dia doktor, ya, segala macam, direktor segala macam. Ini berkilat, ya, dia enggak meyakini. Nah, ini dia enggak paham. Mereka itu jahil terhadap urusan kayak begini. Ya, pintar itu cuma hizbi-hizbian aja mereka. Itu pun juga sok pintar juga, ya. Barakallahu fikum. Mereka tuh juhal. Ya, Jahmiyah. Jahmiyah yang pakai baju ya pura-pura jadi Ahlussunnah. Nauzubillah. Ya. Tahdir mereka itu. Ya, peringatkan kepada umat, mereka itu penipu. Jahmiyah aslinya. Nah, mereka mengatakan, "Oh, ya, apa? Enggak paham. Allah enggak memaksakan masalah keyakinan." Ya, artinya apa? Allah tidaklah menyatakan yang dipaksa itu keyakinan, tapi cuma ucapan. Lam yurid man qala wa taqada. Allah tidaklah memaksudkan yang mengucapkan kekufuran dan yang meyakini kekufuran, tidak. Li'annahu istasna al-muqraha, karena Allah mengecualikan orang yang dipaksa. Ya. Tabarakallahu fikum. Allah mengecualikan yang enggak kafir adalah orang yang dipaksa. Berdasarkan firman-Nya, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Wa qalbuhum mutma'innun bil iman, qalbunya tetap dalam keimanan. Ya, ayat ini bercerita tentang Amr bin Yasir. Amr bin Yasir hatinya tetap dan tenang dalam keimanan. Abu Jahal enggak bisa maksa Amr bin Yasir masalah ini. Ketika ditanya man nabi kaifa tajidu qalbak, gimana engkau dapati qalbumu? Kata Amr bin Yasir apa? Mutma'innan bil, ya, mutma'innan bil iman. Tetap tenang dalam keadaan ya imanan. Gak bisa maksa Abu Jahal kalbunya, cuma bisa maksa lisannya aja. Paham ya sini? Tapi barakallahu fikum. Ya. Wa huwa la yukrahu 'ala al-aqdi wal qaul. Maka orang yang dipaksa tadi, dia tidaklah dipaksa di atas keyakinan dan ucapannya. Wa inna ma yukrahu 'ala al-qauli faqat. Nah, dia dapat dipaksa untuk lisan saja, ucapan aja baru dia bisa dipaksa. Keyakinan enggak bisa. Paham enggak sini? Nah, di sini Allah mengecualikan. Kalau dia dipaksa mengucapkan kalimat kufur, enggak kafir. Tapi kalau dia enggak dipaksa mengucapkan kalimat kufur, maka dia kafir murtad. Itu pahamnya. Paham enggak sini? Mudah memahami. Murji'ah aja bikin ribet. Murji'ah aja bikin ribet. Gampang kan? Murji'ah aja berfilsafat bla bla bla bla. Allah musta'an. Wa ulima, maka diketahuilah, annahu arada man takallama bi kalimatil kufri. Maka diketahuilah bahwa Allah, ya, di ayat ini memaksudkan, menunjukkan orang yang ingin mengucapkan perkataan kufur, seperti mengatakan zina itu halal, salat enggak wajib dengan gerakan, dia mengatakan olok-olok terhadap agama, mengejek Allah dan Rasulnya dan seterusnya, fa'alaihi, maka bagi orang tersebut ghadabun minallah walahu adabun azim, kemurkaan bagi Allah dan bagi dia adab yang pedih, wa'annahu kafirun bidzalik, dan dia kafir dengan perbuatan dia tersebut. Ini maksudnya, ya, kalau murji'ah beda, ya. Illa man ukriha wa huwa mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa. Apanya yang dipaksa? Lisannya, akidahnya, keyakinannya. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak mampu dijangkau oleh Abu Jahal ketika menyiksa Amr bin Yasir. Dan dia tetap tenang dalam keadaan keimanan. Paham enggak sih? Walakin man syaraha bil kufri sadran minal mukrihi minal mukrihina. Ya, adapun orang yang hatinya lapang, ya. Lapang ya udah enggak apa-apa ngucapin kekufuran, biarin dia, biarin. Nah, dia hatinya enggak mengingkari. Hatinya lapang, ya. Minal mukrihin, dari orang-orang yang maksa. Mukroh isim maf'ul, mukrih isim fa'il. Dari orang-orang yang memaksa, ya udah dilapang, ya udah dah, kamu mau apa? Ya, udah saya ucapin. Fa innahu kafirun aidan, maka dia kafir juga. Ya. Makanya di salah satu syarah hadis tentang dakhala rajulun fi an-nar fi dubabin, dakhala an-nar rajulun fi dubabin, seorang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat, kenapa dia dipaksa? Kenapa kok bisa dia masuk neraka? Kan dia dipaksa. Iya, karena kalbunya enggak mengingkari. Itu salah satu syaratnya. Ya. Kan dia disuruh berikan sembelihan, dia enggak mau. Dia enggak mau, enggak punya apa-apa. Kata orang kampung, qarib walau dzubaban, berikanlah sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat. Qarabahu, maka diberikan sesaji kepada berhala kaum tadi seekor lalat. Ya, dikasih lewat wadah kolonal, dia masuk neraka. Kenapa? Kata para ulama, salah satu syarahnya, iya, karena dia hatinya enggak mengingkari. Enggak mengingkari. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Fasara kullu man takallama bil kufri kafiran, maka jadilah setiap orang yang berbicara dengan kalimat kekufuran yang disepakati itu sebagai pembatal keislaman, maka dia kafir. Ya, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Wa qala bi lisanihi kalimatal kufri, maka dia mengucapkan dengan ucapannya kalimat kekufuran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Wa qala ta'ala fi haqqil mustahzi'in, ini sudah dibaca belum? Nah. Dan Allah berbicara, berfirman tentang orang-orang yang mengolok-ngolok. Mengolok Allah, Rasulnya, ayatnya, syariat ini. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi, cari-cari alasan lagi, kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Ya, fa bayyana, maka Allah menjelaskan di sini annahum kuffarun, bahwa mereka menjadi orang-orang kafir. Kenapa? Bil qauli, dengan sebab ucapan mereka. Ma'a annahum lam ya'taqidu sihhatahu. Padahal mereka tidak meyakini kebenaran ucapan tersebut. Buktinya mereka minta uzur kepada Nabi SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya. Ya Rasulullah, kami ini cuma main-main bercanda saja. Enggak yakin kayak gitu, enggak. Ya. Enggak meyakini itu, enggak meyakini apa yang kamu ucapkan, main-main aja. Wa hadza babun wasi'un, maka bab ini adalah bab yang luas, kata Ibnu Taimiyah. Wal fiqhu fihi ma taqaddama min anna at-tasdiq bil qalbi yamna'u iradata takallubi wa iradata fi'lin fihi istihanatun wa istighfafun. Ya, kata Ibnu Taimiyah. Wal fiqhu, maka fikih dari hal ini semua artinya bagaimana memahami yang benar dengan pemahaman yang benar dari semua adalah fi ma taqaddama, dari pembahasan yang telah lalu. Ya, min anna tasdiq, bahwa at-tasdiq, pembenaran yang ada di qalbu, bil qalbi, dengan qalbu kita. Kalau kita membenarkan akidah kita, maka tasdiq di qalbu ini yamna'u, keyakinan yang benar di qalbu, ya. Ini yang tadi, yang pertama tadi, kalau orang berbicara kafir berarti kalbunya memang ingin kafir. Begitu. Paham enggak sini? Nah, pembenaran di kalbu pastilah mencegah iradata takallumi, pastilah mencegah untuk ya berkehendak berbicara wa iradata fi'lin, atau mencegah melakukan sebuah perbuatan, ya berkehendak melakukan sebuah perbuatan yang di dalam ucapan maupun perbuatan tersebut fihi istihanatun wastighfafun. Di dalam ucapan maupun perbuatan yang ingin dia lakukan tadi, di dalamnya terdapat perendahan, penghinaan dan peremehan terhadap syariat. Kalau imannya benar, maka imannya akan mencegah lisan dia, mencegah perbuatan dia dari mengucapkan melakukan yang kufur-kufur. Paham gak sih? Nah, itu nih kak, ini penjelasan siapa ini? Ibnu Taimiyah. Ya, dari kitab Sharihul Maslul. ya, mengenai hukum orang yang mencela Rasul, kafir dia dan dibunuh. Nah, barakallahu fikum. Kama annahu yujibu al-mahabbata wa ta'zima. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana pembenaran di kalbu, iman yang benar ini ya, akan konsekuensinya adalah mengharuskan adanya kecintaan, pengagungan terhadap Allah, Rasulnya, ayatnya, syariatnya. Kayak begitu. Iman yang benar semakin mengagungkan. Ya. Wa may yu'azzim syairallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah ketakwaan yang ada di kalbu, itu yang ada di kalbu tuh ya. Allah jelaskan kan demikian. Mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah wujud dari ketakwaan yang ada di kalbu. Jadi begitu, paham enggak sini? Apa yang kita yakini itu yang kita agungkan dari syariat. Ya, apa yang kita ucapkan, naudzubillah, apa yang orang ucapkan berupa ucapan kekufuran, maka itu pula yang ada di kalbunya berupa kekufuran. Jadi kalau murji'ah misah, oh ini ucapin kekufuran, ntar dulu, belum tentu lihat hatinya maksudnya apa. Nah, ribet murji'ah. Kalau ahlus sunnah gak memahami demikian. Ya, iman itu qaulun wa amalun, ya jelas maknanya. Dengan adanya qaul, dengan adanya amal, iman bertambah, iman berkurang. Ya. Dengan adanya qaul, amal yang membatalkan keislaman, ya iman pun juga hilang. Selesai, mudah dipahami. Hadirnya murji'ah bikin ribet. Barakallahu fikum. Sudah mulai ngerti sini. Iqtida'uhu wujudu hada wa adamu hada. Maka konsekuensinya adalah hadanya ini dan tiadanya itu. Nah, maksudnya apa ini? Adanya ini, tiadanya itu. Konsekuensinya di sini, konsekuensi logisnya, kalau adanya keimanan yang ada di kalbu, ada muhada, maka tidak ada kekufuran yang ada di lisan dan perbuatan. Paham gak sini? Ya, adanya keimanan yang ada di kalbu, dan berarti konsekuensinya ketiadaan kekufuran. Amrun jarat, ini adalah perkara yang memang amrun jarat bihi sunnatullahi fi makhluqatih. Ya. Ini adalah perkara yang apa namanya? Yang jarat, yang berlaku pada sunnatullah, yang sunnatullah berlaku pada makhluk-makhluknya. Perkara sunnatullah yang berlaku pada makhluk-makhluknya. Kaqtida'i idrakil muwafiqi lil laddatin wa idrakil mukhalifi lil alimi. Tabarakallahu fikum. Sebagaimana yang muafik, yang mencocoki dengan syariat, dia akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan di surga. Yang menyelisihi akan mendapatkan kepedihan di neraka. Fa'idha udima al-ma'lulu. Maka jika tidak didapati akibat, kana mustalziman li'adamil illati. Maka itu konsekuensinya apa? Karena ketiadaan sebab. Paham gak sini? Ketiadaan sebab. Gak ada akibatnya, ya gak ada sebabnya. Dia gak kafir, ya karena gak ada yang membuat dia kafir. Gitu, paham gak sini? Udah mulai ngerti? Ini kalimatnya sedikit susah dipahami ya. Fa'idha wujida adiddu kana mustalziman li adami diddi al-akhari. Ya, jika ya didapati diddu yang kontra, ya, maka itu konsekuensinya berarti tidak didapati yang kontra dengannya. Enggak ada lawan, ya karena enggak ada yang ngelawan kayak begitu. Sengaja ada lawan gitu ya, enggak ada yang ngelawan ya. Ya, fal kalamu wal fi'lu al mutadamminu lil istighfafi wal istihanati, maka ucapan atau perbuatan yang di situ ada kandungan perendahan, penghinaan, peremehan terhadap syariat, terhadap Islam. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, mustalzimun li'adamit tasdiqi an-nafi. Maka itu konsekuensinya berarti apa? Tidak ada tasdiq, pembenaran di kalbu yang benar, yang bermanfaat. Wali'adamil inkiyat wal-istislam, dan tidak adanya ketundukan, dan tidak adanya sikap berserah diri kepada Allah. Fadhalika kana kufur. maka itulah itu maka karena itulah hukumnya adalah kekufuran. Jelas di sini perkataan Ibnu Taimiyah di sini. Paham di sini? Jadi ketika seorang ya melecehkan syariat, kenapa demikian? Nah, karena tidak ada iman yang benar di kalbu. Enggak ada tasdik, Pak. Enggak ada inqiyat, enggak ada istislam. Nah, ini dikutip dari kitab As-Sharibul Maslul perkataan Ibnu Taimiyah. Naam barakallahu fikum. Nah. Sudah mulai paham sini? Rapi-rapi baca dulu. وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا من أنتم يمن وبالجملة يا وإن لم يقصد الكفر أحد رس إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله وسئل شيخنا الشيخ صالح بن الفوزان حفظه الله هل تصح هذه المقولة من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود فأجاب هذا تناقض لأنه إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لأنه إذا كان الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيا فإنه لا يكون مؤمنا لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها والكفر ليس مقصورا على الجحود وإنما الجحود نوع من أنواعه فالكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك كما ذكر العلماء ذلك وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه. وقال dan Syekhul Islam juga berkata lagi masih di Sharibul Maslul. Ya. Wa qala wa bil jumlah. Kalau begitu kesimpulannya apa? Faman qala aw fa'ala ma huwa kufrun. Barang siapa yang berkata atau melakukan sesuatu yang di dalamnya terdapat kekufuran. Ya. Kafara, maka dia kafir bidzalika dengan perbuatan atau ucapannya tersebut wa illam yaqsid ay yakuna kafiran. Walaupun dia tidak bermaksud ingin jadi kafir. Nah, kalau murjiah kan dilihat dulu apa hatinya dia pengen kafir enggak? Ya ada iradah enggak? Idla yaqsidu al-kufra ahadun, karena enggak ada seorang pun yang memang pengen jadi kafir, enggak ada. Ya ila masyaallah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki demikian, naudzubillah. So ila Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan, hafizallah. Ya guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, hal tasihu hadhil maqulatu. Ini kayaknya berulang nih, ada di tempat sebelumnya ya. Apakah pernyataan berikut benar wahai Syekh? Man qala bil al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid wa yanqus faqad bari'a min al-irja' kulli. Siapa yang berkata iman itu beriman itu adalah ucapan, amalan, keyakinan bisa bertambah, bisa berkurang. Maka barang siapa yang mengucapkan ini, maka dia telah berlepas diri dari irja, dari paham irja semuanya. Hatta law qala, walaupun dia mengatakan la kufra illa bi i'tiqadin wa juhudin, tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan atau pengingkaran. Ini aja udah kontradiksi ya. Enggak usah Syekh Shalih Al-Fauzan yang jawab, kita aja udah paham ya. Udah paham. Na'am barakallahu fikum. Fa ajaba hadza tanaqudun. Maka kata Syekh ini kontradiksi kayak gini. Ya li'annahu idza qala, karena kalau dia memang benar mengatakan demikian, la kufra illa bi i'tiqad aw juhud, tidak ada kekafiran kecuali dengan keyakinan dan pengingkaran, padahal dia tadi menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid wa yanqus gitu. fahada yunakidu qaulah il maka ini menyelisihi ucapan dia innal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari. Dia mengingkari kenyataannya iman itu ya dengan ucapan dengan di lisan, keyakinan di kalbu, amal pada anggota badan. Ini mengingkari apa kontra dengan apa yang dikatakan tadi. Li'annahu idza kana al-imanu qawlan bil lisan, karena kalau iman itu memang benar diucapan di lisan, wa i'tiqadan bil janan, keyakinan di kalbu, wa amalan bil jawarih, ya ada juga amal di anggota badan, annahu yazidu bi ta'ah, dia iman bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, bisa berkurang dengan kemaksiatan, fa ma'nahu, maka maknanya adalah anna man takhalla 'anil a'mal nihaiyan fa innahu la yakunu mu'minan. Ya, maka maknanya apa? Ya. Maknanya bahwa barang siapa yang memang dia tidak ada amal sama sekali. Ya, dia menyingkirkan amal sama sekali, dia berlepas dari amalan sama sekali, maka dia bukanlah orang yang beriman, karena iman itu majmu' hadhil asya, kumpulan dari tiga hal tadi, keyakinan, amalan, ucapan. La yakfi ba'duha, enggak cukup sebagiannya. Wal kufru laisa maqsuran 'alal juhud, sedangkan berikutnya kekafiran itu tidak terbatas kepada juhud, penyangkalan, penolakan terhadap syariat. Wa innamal juhudu naw'un min anwa'ihi, namun juhud, penolakan terhadap syariat, pengingkaran adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis kekafiran aja. Fal kufru yakunu bil qaul, maka kekafiran itu bisa dengan ucapan, wa bil fi'li dengan perbuatan, wa bil i'tiqad dengan keyakinan, wa bisyak ataupun dengan kebimbangan. Kama dzakara al ulama dzalika, sebagaimana para ulama menyebutkan hal ini. Wanzur, coba lihatlah bab ahkamil murtadin min kutubil fiqh, bab hukum-hukum murtad di buku-buku fikih. Ya, barakallahu fikum. Ihsan, terakhir. Fala yusna'u ala man qala bila, li'annahu ma min kufrin fidrahihi illa huwa masbukun bi kufril batini, wa anna kufrul dhahiri innama kana kufran, li'annahu dalun ala kufril batini, wa ghayruha min al-qawaidi al-irja'iyyati allati yulabbisuha ashabuha libas as-salafi wasaru barakum min dalika kama taqaddama bayanu, wa bihadha aidan yu'lamu al-farqu baina aqidati as-salafi fi bab at-tabiri wa aqidati al-murjiati wa mubayanatu al-murjiati bisalabi asyaddal mabaniyati mubayanati asyaddul mubayan, terus asyaddul mubayanati wa mubaadatihim lisahihi mubaadatuhum lisahihi wa mubaadatuhum lisahihi iqtadi a'zamu mimma bainal masyriqaini. Nah, wa alaih, maka berdasarkan hal ini yu'lamu, diketahuilah butlanu za'mi ba'di murji'ati asrina, diketahuilah batilnya ucapan sebagian kaum murji'ah yang ada di zaman kita sekarang. Anna makula tala kufra illa bi'tiqad, bahwa ungkapan tidak ada kekufuran kecuali dengan karena keyakinan. Mereka mengatakan min aqwali ahli sunnah, ini pendapat di antara pendapat ahli sunnah. Ya, sehingga orang yang mengatakan itu la yusna, fala yusna, tidak diejek, tidak dicela. Alaman qala biha, ya, bagi yang menyatakan demikian. Ya. Kenapa kata mereka? Li'annahu ma min kufrin fid dhahiri illa wa huwa masbuqun bi kufril batini. Karena enggak ada kekufuran yang secara lahiriah kecuali itu pasti didahului oleh kekufuran batin. Wa anna kufra dhahiri innama kana kufran, ya, dan kekufuran lahiriah itu menjadi kekafiran, kenapa dikatakan li'annahu dalun ala kufril batin. Namun ini dibantah bahwasanya kekufuran lahiriah itulah kekafiran. Kenapa? Karena ini menunjukkan kekufuran yang ada di batin. Kayak tadi ungkapan Ibnu Taimiyah, kalau batinnya benar maka akan melahirkan atau menghindari, mencegah ucapan perbuatan kufur. Namun kenapa bisa mengucapkan, melakukan perbuatan kufur, ucapan kufur? Kenapa? Berarti kalbunya itu enggak ada tasdik yang bermanfaat. Enggak ada ketundukan, enggak ada sikap istislam. Baik. Wa ghairuha min al-qawaid al-irja'iyah, dan selainnya dari kaidah-kaidah irja'iyah, ini ucapan Murji'ah semua ini ya. Ya. Allati yulabbisuha ashabuha, yang para pengusungnya memberikan talbis. Ya, memberikan kerancuan libas salaf, bahkan dengan seragam pakaian salafi lagi. Wah, kurang ajar Murji'ah zaman sekarang. Ahlus sunnah dibilang khawarij sama mereka takfiri. Ya, Murji'ah leha-leha pakai baju salafi. Allahumma musta'an. Wassalafu bara'un min dzalik, padahal salaf berlepas diri dari hal tersebut, kama taqaddama bayanu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa bihadza aidan ya'lamu al-farqu baina aqidati salafi fi babi takfir wa aqidatil Murji'ah. Maka dengan ini juga diketahuilah perbedaan antara akidah salaf dan akidah dalam masalah takfir dengan akidah Murji'ah, ya, dan perbedaannya dengan Murji'ah dan salaf itu asyadul mubayyan, sangat beda sekali. Wa mubaadatuhum, ya, jauhnya perbedaannya li tashihil i'tiqad. Ya. Perbedaan Murji'ah dengan salaf itu jauh sekali dari sisi akidah yang benar. Itu dengan akidah salaf a'adhamu, itu jauhnya itu lebih dahsyat jauhnya mimma baina masyriqain, lebih dahsyat ya dari antara dua masyriqain, bukan dua timur, antara timur dan barat. Kalau disebut masyriqain, dua timur dan barat, timur cuma satu, sama kalau disebut qamarain, artinya mah matahari dan bulan. Tayyib barakallahu fikum ya, subhanakallahi bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Besok berarti masuk ke tahdir, ya, tahdiru salaf minal Murji'ah. Ini mabahas al-khamis. Sudah semakin dekat dengan akhir kitab insyaallah taala.